Bolehkah mengerjakan sholat malam secara berjamaah dengan keluarga secara terus menerus? Kalau secara terus menerus tidak disyariatkan, bahkan ulama mengatakan bisa mengakibatkan seorang terjerumus dalam perbuatan bid'ah kalau terus menerus dilakukan di luar bulan Ramadan. Boleh melakukan hal tersebut, asal jangan dijadikan sebagai kebiasaan atau rutinitas. Boleh sesekali melakukan sholat sunnah, sholat lail atau sholat duha secara berjamaah, tapi jangan dilakukan secara terus menerus. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari.